taubat dan istighfar bab yang ke-14. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, bab at-ta'awudhi min syarri al-fitani wa ghairiha. Al-imam an-nawawi pada bab yang ke-14 mengatakan bab at-ta'awudh. Ta'awudh meminta perlindungan, sama dengan isti'adzah. Ta'awudh adalah kata lain dari isti'adzah. Ya. Ista'adha yasta'idhu isti'adzatan sama dengan ta'awwadha yata'awwadhu ta'awudhan. Ya. Dan kedua-duanya ada di dalam nas Al-Quran dan hadith. Ya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idh. Ini menggunakan kata isti'adzah. Ya. Fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Kata-kata isti'adzah. Dan kata-kata wal yata'awwadh. Ya, ada juga di dalam hadis, dan kedua-duanya bermakna meminta perlindungan. Ya. At-ta'awudz min syarri al-fitani, dari kejahatan, keburukan, fitnah-fitnah dan yang lainnya. Ini termasuk bab yang mengajarkan kita nantinya isti'adzah atau zikir-zikir, atau bisa jadi dikatakan doa yang dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini dengan nomor 6822. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Kurayb wal Ladh li Abi Bakr qala haddatsana ibn Numair qala haddatsana Hisham an abihi an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u bihaula'i ad-da'awat. Allahumma فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. Ini cukup panjang. Ya, doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita kana atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u biha ula'id da'awat. Ya, kana yad'u biha ula'id da'awat adalah Nabi berdoa dengan doa-doa berikut ini. Haula'id da'awat, yaitu doa-doa yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada catatan atau ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita petik di dalam ungkapan hadis ini. Yang pertama adalah membaca doa ini secara keseluruhan. Ya. Membaca semuanya. Karena itu yang diungkapkan oleh Aisyah, kana yad'u biha ula'il kalimat atau da'awat. Nabi berdoa dengan doa-doa ini. Lalu beliau sampaikan secara bersama atau kesemuanya dipanjatkan atau dibacakan oleh Nabi dalam doanya. Kemudian yang kedua, bolehnya memecah atau memisah-misah doa ini. Ya, bolehnya memisah-misah doa ini ketika kita berdoa dengan sebahagiannya. Karena ungkapan Aisyah berdoa dengan doa-doa berikut ini bisa atau memungkinkan, maksudnya adalah berdoa dengan doa-doa tersebut walaupun terpisah-pisah. Ya, maka boleh berdoa dengan sebahagian dari doa-doa yang akan kita bacakan sebentar lagi. Yang ketiga, di dalam sebagian riwayat, ya, bahwa Nabi membacanya dalam solat. Ya, Nabi SAW membacanya dalam solat. Kalau kita lihat atau kita dengarkan apa yang dibacakan tadi, maka doa yang dibaca oleh Nabi ini terpisah. Ada kalanya beliau membaca di doa iftitah, dan ada di antara ucapan tadi yang dibaca oleh Nabi sebelum salam. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan tegas dalam kitab sahihnya dalam bab berdoa sebelum salam, lalu beliau membawakan doa-doa yang ada di dalam hadis ini. Jadi penggunaan doa ini ada yang khusus dan ada yang umum. Maksud khususnya ditetapkan waktunya, yaitu dalam solat, dan bahkan dibaca di doa iftitah atau dibaca di doa sebelum salam. Kalau semuanya dibaca di doa iftitah juga tidak mengapa, dan bila semuanya dibaca di doa sebelum salam juga tidak mengapa, dan dibaca juga di luar solat seperti dalam ungkapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini, karena ia tidak menetapkan di dalam solat. Karena yad'u biha ula'id da'awat, dia tidak mengatakan dalam solat. Jadi inilah beberapa catatan di dalam ungkapan kana yad'u biha ula'il da'awat. Sekarang kita masuk ke doa-doanya. Potongan pertama dari doa ini adalah agar mudah dihafal. Qala Allahumma fa inni. Ini yang mungkin agak sedikit susah karena biasanya kita tanpa fa. Ya. Tetapi bila terbiasa memang untuk membiasakan dengan Allahumma fa inni, karena ditekankan oleh riwayat ini, enggak ada masalah. Ya. Allahumma fa inni. Ini fa yang mungkin fungsinya untuk lebih menekankan, litakid. Walaupun tidak ada, tapi rasanya memang luar biasa. Allahumma fa'inni. Ya, Allahumma fa'inni. Lebih menyatakan keseriusan, kefokusan, keinginan yang keras. Ditambah dengan inni, yaitu harfut tawqid. Ya. Allahumma fa'inni. Ini mungkin yang agak terasa asing, tetapi memang ada dalam riwayat ini. Allahumma fa'inni. Kalaupun kita membaca tanpa fa, juga tidak masalah karena memang di dalam lafaz-lafaz yang lain ada. Ya, Allahumma fa inni a'udzu bika min fitnatin nari wa adzabin nar. Ya. Tinggal menyebutkan dua tentang neraka, yaitu fitnatun nar wa adzabin nar. Allahumma fa inni a'udzu bika min fitnatin nar wa adzabin nar. Coba baca makna fitnatun nar Nawawi. Qad sabaqa fi kitab as-salah wa ghairihi bayanu ta'awudhihi sallallahu alaihi wa sallam min fitnatil qabr wa adhab al-qabr wa fitnatil masih ad-dajjal wa ghusl al-khataya bima yuthalj wa masti'adhu wa masti'adhatu tayyib ibhathu ana al-an. Yang pertama, Allahumma fa inni a'udzubika min fitnatin nari wa adzabin nar. Ini isti'adzah yang pertama. Ta'awudz yang pertama adalah berta'awudz kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari fitnatun nar wa adzabun nar. Ya, fitnatin nar wa adzabin nar. Saya lupa apakah membaca di syarah Nawawi atau di syarah Ibnu Hajar. Baik. Hmm, دور في فتح الباري، هل عندك فتح الباري؟ معنى فتنة النار، اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. Kalau عذاب النار jelas عذاب atau siksa neraka. Bisa jadi فتنة النار adalah والله أعلم adalah الشهوات yang mengelilingi neraka. Karena Nabi SAW mengabarkan huffati an-nari bisyahawat, neraka itu dikelilingi oleh Allah dengan sesuatu yang sesuai dengan syahwat, hawa nafsu. Dan ini fitnah. Bisa jadi maksudnya fitnatin nar adalah asyahawat alladhi yatasabab li murtakibiha dukhulun nar. Hawa nafsu yang menyebabkan pelaku hawa nafsu tersebut masuk neraka. Ini yang saya lihat sekarang ini makna dari fitnatun nar. Karena dua di sini minta perlindungannya tentang neraka. Yang pertama fitnah neraka, yang kedua apa? Azab neraka. Ini yang mungkin akan memudahkan kita untuk menghafalnya. Allahumma fa inni a'udzu bika min fitnatin nari wa adzabin nar. Kemudian yang kedua, wa fitnatil qabri wa adzabil qabri. Dan saya ta'awudz ini juga ta'awudz dari fitnah kubur dan azab kubur. Kalau fitnah kubur dengan azab kubur jelas. Fitnah kubur adalah soal, adalah ujian, pertanyaan di alam kubur. Ini yang dimaksud dengan fitnatul qabri. Sementara azabnya yaitu siksa kubur. Jadi ta'awudz di sini dari dua yang berkenaan dengan alam kubur, yaitu fitnah kuburnya, yang kedua azab kuburnya. Wa fitnatil qabri wa azabil qabri. Kemudian yang ketiga, wa min syarri fitnatil ghina. Ini juga ta'awudz ya. Jadi sudah berapa ta'awudz sekarang ini? Dari neraka dua, dari alam kubur dua. Kemudian yang kelima, wa min syarri fitnatil ghina. Dan dari buruknya fitnah kaya. Ya, ini yang diingatkan oleh An-Nawawi di sini, makna isti'adzah. Wa amma isti'adzatuhu min fitnatil ghina. وأما استعاذته صلى الله عليه وسلم من فتنة الغنى وفتنة الفقر فلأنهما حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبر والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة، ويخاف في الغنى من الأشر والبطر والبخل وبحقوق المال أو إنفاقه في إسراف أو في باطل أو في مفاخر mafakhir. Ilahuna. Wa masti'adzatuhu, kata Nawawi, adapun memohon perlindungan Nabi SAW dari fitnah kaya dan dari fitnah fakir. Yang setelahnya, falannahuma halatani, karena kedua-duanya adalah kondisi, tukhsyal fitnatu fihima, yang dikhawatirkan menghasilkan, atau kedua kondisi yang mengakibatkan fitnah. Ya, dua kondisi yang mengakibatkan fitnah. Yang pertama at-tasakhut. Ini fitnatul faqr. At-tasakhut, protes, ya. Kesal. Ya, kesal, protes tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qillatus sabr, kurangnya sabar, ini juga fitnah yang berkenaan dengan fakir. Wal wuqu' fi haram, ya, dan terjerumus ke dalam perbuatan haram, ini kedua-duanya. Ya, kaya atau miskin atau fakir menjerumuskan kepada kefakiran, ke perbuatan haram, kayanya, yaitu menggunakan kekayaan untuk berbuat haram, miskinnya ketika mendapat keinginan atau usaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang haram, ya, dengan mengambil hak orang, ini juga fitnah. Kemudian au subhah, atau harta yang subhat, karena ingin banyak harta, ingin kaya, maka dilakukanlah cara yang subhat yang tidak jelas halal atau haramnya. Ini juga termasuk fitnah. Ya. Lil hajah, dengan alasan butuh. Banyaknya orang yang mencuri karena alasan kondisi ekonomi. Banyaknya orang yang menipu karena alasan ekonomi dan seterusnya, lil hajah. Ini fitnah. Makanya Nabi SAW berlindung dari kedua-duanya. Wa yukhafu fil ghina. Ini terkait sekali dengan kekayaan. Dikhawatirkan ketika kaya, minal asyari. Al asyar, angkuh. Ya. Wal batar, sama sombong. Semena-mena. Wal bakhil, al bukhul, bakhil. Ya. Bihuquqil amal, bakhil terhadap apa yang merupakan hak harta, seperti zakat. Ya. Zakat itu hak harta yang harus dikeluarkan. Sampai hak harta sendiri dia sudah bakhil, apalagi yang bukan hak harta seperti sedekah. Ya. Au infaqihi fi israf. Ini yang kedua, sebaliknya. Yang dikhawatirkan dari fitnah kaya adalah membelanjakan harta berlebih-lebihan, mubazir. Ya. Nah, ini au fi batil, atau membelanjakan harta untuk kebatilan, menggunakan harta untuk hal yang batil. Inilah alasan kenapa Nabi meminta perlindungan dari apa? Kaya dan miskin, fakir. Wa a'udzu bika wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr. Ya. Maksudnya tadi berikutnya, berarti kita sudah berapa kalimat di sini, berapa ta'awudz? Taruhlah dari neraka satu, fitnatin nari wa azabin nar satu, fitnatil qabr wa azabil qabr dua, wa min syarri fitnatil ghina tiga, wa min syarri fitnatil faqri empat, kemudian wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sudah ada, ya, dalam bab atau tentang doa sebelum salam, seperti yang diisyaratkan oleh An-Nawawi. Itu yang keberapa? Yang kelima. Kemudian ini doa. Kalau tadi yang tadi semuanya ada, yang lima tadi adalah ta'awudz, ta'awudz atau isti'adzah. Kalau yang sekarang ini adalah doa, permohonan. Allahumma ghsilni, Allahumma ghsil khatayaya bima'is salji wal baradi. Ya Allah, cucilah atau bersihkanlah kesalahan dan dosa-dosa saya, khatayaya, bima'is salji wal barad, dengan air salju dan es. Dan Nawawi juga mengisyaratkan tentang makna kenapa diungkapkan dengan salju dan es. Asalta. Kalau tidak ada berarti di di Fathul Bari. Ada qara'tu fi Fathul Bari. Fi bahthin. Ana la yujad. La yujad. Tidak ada di Nawawi. Kenapa diungkapkan oleh Nabi dengan mencuci, mengumpamakannya, bukan dengan dia ya Allahumma ghsil khatayaya bima'is salji wal barad, dengan air salju dan es, agar lebih bersih. Ya, agar lebih bersih. Ini mengungkapkan memohon kepada Allah untuk dibersihkan diri dari dosa dengan sebersih-bersihnya. Maka diungkapkan dengan ungkapan tadi. memohon kepada Allah untuk dibersihkan dari dosa. Dengan sebersih-bersihnya, maka Nabi mengumpamakan dengan membersihkan kotoran menggunakan air salju dan air es. Ya. Sebagian lagi mengatakan, kenapa diungkapkan dengan salju dan es? Karena dosa itu panas. Karena dosa itu panas, maka tidak layak atau tidak tepat digunakan dengan yang sama-sama panas atau dengan air hangat. Karena dosa itu api, panas, maka dia lebih cepat dipadamkan, dihilangkan panasnya dengan yang dingin. Ini juga diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi yang pertama dari doa adalah Allahumma ighsil khotayaya. Ya, ini dalam bacaan doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu minad danas, Allahumma ighsilni bil ma'i wats-tsalji wal bard. Ya, ini doa iftitah. Dibaca juga oleh Nabi SAW. Allahumma ghsil khatayaya bima'i thalji wal barad. Kemudian doa yang kedua, wa naqqi qalbi. Naqqi, sucikan, bersihkan, sama dengan ighsil. Wa naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita tsaubal abyadha minad danas. Ini menunjukkan ada satu catatan penting, bahwa dosa itu mengotori hati. Dosa itu mengotori hati. Maka di sini doanya, Allahumma naqqi qalbi ya minal khataya kama naqqaita tsaubal abyadha minad danas. Sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari noda, dari kotoran, maka saya memohon untuk dibersihkan kalbu saya dari kotoran-kotoran dan noda-noda dosa seperti itu pula. Ya. Yang kita berikan catatan tadi bahwa dosa itu mengotori hati. Maka Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan bahwa setiap dosa dan maksiat akan diteteskan ke dalam kalbu pelakunya bila dilakukan oleh seseorang, satu tetesan. Nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, tetesan hitam. Ya. Jika dia wa in naza'a wastaghfara, bila mana dia mengangkatnya kemudian dia beristighfar memohon ampun, ya, suqila qalbuhu, maka kalbunya akan berkilau. Ya, akan berkilau karena bersih. Ya, akan bersih karena naza'ah, dia tinggalkan dosa itu kemudian memohon ampun, maka kalbunya itu kondisinya jauh lebih bersih daripada sebelum berbuat dosa. Ini luar biasa keutamaan dan fadilah taubat dan istighfar. Ini mungkin berhubungan dengan taubat, ya. Hadis ungkapan ini, doa ini berhubungan dengan taubat, bahwa taubat itu keutamaannya menjadikan hati berkilau atau berkilat, bersih. Ya. Glowing. Ya, bahasa sekarang itu. Ya. Itu faedah dari istighfar, taubat. Wa in naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Besi yang berkarat itu kalau dibersihkan dengan pembersih menghilang karat, dia luar biasa keadaannya, lebih daripada sebelum berkarat. Nah, ini yang dihasilkan oleh taubat. Dan ini doanya, wa naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita tsaubal abyadha minad danas. Pakaian putih kalau dia dibersihkan, subhanallah, berbeda dengan pakaian yang lain. Nampak putihnya, bersihnya. Kemudian doa yang ketiga, أستاذ وجدت كلام للحافظ فتنة النار. هي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ، وإليه الإشارة قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Ya, ini berbeda dengan yang saya ambil tadi ya, bahwa maksud dari fitnah ya, Allahumma fa inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar. Fitnah neraka di sini seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar adalah pertanyaan para malaikat di neraka yang pertanyaannya menyepelekan, menghinakan, ya, merendahkan, ya, pertanyaan-pertanyaan, kenapa kalian masuk, bisa masuk ke neraka? Bukankah dahulu kalian sudah diutus rasul-rasul? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menyepelekan, menghinakan, ini termasuk fitnah. Belum lagi masuk neraka, mereka sudah disambut dengan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan fitnah an-nar. Ya, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dicampakkan satu kelompok ke dalam neraka, maka mereka disambut oleh khazanah, oleh khazanah, penjaga-penjaga neraka, dengan pertanyaan yang tidak ada gunanya. Pertanyaan juga kalau mereka menjawab iya, tidak ada juga gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Mereka pasti juga masuk neraka. Alam ya'tikum nadhir, apakah telah datang kepada kalian dahulu pembawa, pemberi peringatan? Kalau mereka menjawab iya, apa gunanya? Tidak ada, mereka pasti juga masuk neraka. Kalau menjawab tidak, ya jelas-jelas ya mereka nampak kekufurannya, dan mereka tidak akan mungkin menjawab tidak, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan surat Al-Muluk, ya, qalu bala qad ja'ana nadhir. Ya, mereka mengatakan benar, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tetapi ketika itu kami tidak berakal. Ya, law kunna naqilu. Ya, jadi mereka baru menyesal. Ini yang dimaksud menurut Ibnu Hajar dari makna fitnah an-nar, ya, ujian neraka. Belum lagi masuk neraka, mereka disambut saja baru dihadapkan dengan pertanyaan yang tidak ada gunanya, tetapi merendahkan mereka. Baik. Kemudian kita lanjutkan tadi ke doa yang ketiga. Wa ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Dan jauhkan antara saya dengan dosa-dosa saya sebagaimana telah engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ini menunjukkan doa yang luar biasa. Ya, ini termasuk dari doa iftitah tadi, menjauhkan dari dosa. Ini termasuk juga pengampunan. Ya, mengampuni, permohonan ampunan dari dosa, atau memohon untuk dijauhkan dari dosa. Ya, karena memang menjauhi dosa ini taufik dari Allah. Menjauhi dosa taufik dari Allah. Bahkan bagaimana Allah bisa menjauhkan seseorang dari berbuat dosa walau seruas jari ini dia hampir melakukannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik untuk menjauhkannya, maka dia tidak akan melakukannya walau hampir-hampir dilakukannya. Kisah salah satu dari tiga orang yang terkurung di dalam gua. Ya, yang dia sebutkan sebelum berdoa tawassulnya kepada Allah bahwa dahulu saya punya anak paman yang sangat cantik. Ya, dan saya tergila-gila kepadanya. Setiap saya meminta dirinya, dia menolak. Ya. Dan ada kesempatan saya untuk mendapatkannya ketika dia dalam kehidupan susah dan dia membutuhkan bantuan saya. Lalu saya syaratkan bantuan itu dengan dirinya. Kalau engkau serahkan dirimu kepadaku, maka saya akan serahkan atau saya berikan apa yang kamu mau. Karena terpaksa, maka wanita ini pun ya menyetujui persyaratan tersebut. Ketika dia cerita sendiri, ketika saya hendak melakukan apa yang saya idam-idamkan selama itu, ya, hampir saja saya ingin melakukan apa yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, maka dia mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah, wala tafuddul khatama, jangan illa bihaqqiha, jangan engkau cabut cincin itu kecuali dengan haknya. Maka saya teringat kepadamu dan takut kepadamu ya Allah, maka saya tinggalkan dia dan saya katakan ambillah apa yang kamu mau. Ya, maksudnya apa yang dimintanya, dan dia tidak mempedulikan wanita itu lagi. Hampir melakukan dosa, tetapi Allah memberikan taufik untuk tidak melakukannya. Maka menjauhi dosa termasuk dalam makna ini. Allahumma ba'in baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang seseorang kalau sudah dijauhkan oleh Allah dari dosa, maka dia ya mudah untuk meninggalkannya. Diberi taufik kekuatan untuk meninggalkannya. Sementara seseorang bila Allah tidak bukakan sarana kemudahan untuk menjauhi dosa, sangat mudah dia untuk melakukannya dan sangat susah untuk meninggalkannya. Sama dengan orang yang bertobat, orang yang meninggalkan masa jahiliyah. Seseorang dengan mudahnya dia meninggalkan semua, walau konsekuensinya seberat-beratnya. Ya. Walau dia memulai hidupnya dari nol, tetapi demi meninggalkan dosa, dia merasa bahagia. Tetapi bagi seseorang susah untuk meninggalkannya. Makanya doa ini sangat penting. Di samping untuk membersihkan kita dari dosa, yang kedua adalah menjauhkan kita dari berbuat dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apakah akan bertemu timur dan barat? Tidak. Ya, tidak akan bisa dekat, jaraknya tetap akan jauh. Nah, begitulah perumpamaan dari doa meminta dijauhkan dari dosa. Terakhir, ya, Allahumma fa'inni. Ya, ini isti'adzah lagi ya. Ya, Allahumma fa'inni a'udzu bika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghram. Ada empat. Ya. Yang tadi lima, yang pertama lima ta'awudz, yang sekarang ada empat ta'awudz. Dicelah-celahi atau ditengah-tengahi oleh tiga atau empat ya. Empat doa. Atau tiga doa. Iksil Allahumma iksil khatayaya wa nakki qalbi, kemudian wabain. Tiga doa. Ya. Ada penutup doa Nabi ini dengan tiga empat ta'awudz lagi. Allahumma fa inni a'udzubika minal kasal. Al-kasal adalah tidak adanya kemauan untuk melakukan sesuatu walau dia punya kemampuan. Ini kasal seperti yang dijelaskan oleh Nawawi. Maza qal? Kasal. Annahu zakar. Aw Ibn Hajar alladhi zakar. Wa amma al-kasal fa huwa 'alamun bi'ath an-nafs lil khair wa qillati raghbati ma'a imkanihi. Wa amma al-'ajzu fa 'adamu qudrati 'alayhi. Wa amma al-kasal fa huwa 'adamun bi'ath an-nafs lil khair. Tidak adanya kemauan, kekuatan jiwa untuk berbuat kebaikan, dan qillatur raghbah, sedikitnya raghbah, keinginan, ma'a imkanihi, ada kemampuan, ada kemungkinan, tapi tidak ada sedikit, tidak ada selera untuk berbuat ketaatan. Ya. Kemudian ada juga perlindungan, minta perlindungan, tapi di sini tidak ada ya. Al-ajz. Kadang disebut a'udzu bika minal ajazi wal kasali. Digabungkan kedua-duanya. Adapun al-ajz fa adamul qudrah alaih. Hadzal hadis ba'dahu. Ba'dahu. Makna wujud al-ajz. Al-ajz yaitu lemah, maksudnya tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan, merasa kalah. Ya. Dia memang tak kuat, tetapi tidak ada semangat. Terkadang ada orang yang fisiknya lemah, tetapi semangatnya, keinginannya kuat, maka tidak ada pengaruh lemahnya badannya. Kita seringkali ya memberikan percontohan orang yang kuat walaupun badannya ajaz, ya, yang dia mampu untuk melakukan sebuah ketaatan walaupun fisiknya tidak mendukung. Sementara al-ajaz, fisik tidak mendukung, kemauan tidak ada, menyerah kalah. Ini yang juga Nabi memohon perlindungan darinya. Di sini disebutkan hanya malas. Kemudian yang kedua wal haram. Allahumma fa inni a'udzubika minal kasali wal haram. Al haram wa amasti'adzatu sallallahu alaihi wasallam minal harami fal muradu bi al isti'adzatu minar radd ila ardhil umur. Ya. Yaitu jompo, usia jompo atau pikun. Ya. Jadi Nabi SAW memohon perlindungan dari al-haram, yaitu usia yang dimana seseorang itu kembali kepada keadaan seperti awalnya. Badan lemah, kemauan tidak ada, sikap seperti anak-anak. Ya. Ini yang haram, maka ini sangat dianjurkan. Nabi SAW juga melakukannya untuk berdoa, memohon perlindungan dari Allah dari al-haram. Dan bahkan dalam doa yang lain, wa a'udzubika min an arudda ila an uradda ila ardhil umur, dan saya memohon kepadamu untuk dikembalikan ke usia lemah. Usia lemah itu yang dimaksud dengan pikunnya atau sudah tua dan tidak ada lagi kekuatan untuk beribadah dan sifat sudah kekanak-kanakan. Dan kita melihat orang yang tua, usianya sangat tua, tetapi kekuatan beribadahnya, semangat bertakwanya, sikapnya luar biasa. Karena dilindungi oleh Allah dari al-haram. Kemudian yang ketiga, wal-ma'thami wal-maghram. Al-ma'tham dosa. Ya. Al-ma'tham dosa. Jadi berlindung kepada Allah dari dosa. Seperti yang kita katakan tadi, dosa ini terkadang pada hakikatnya adalah tidak adanya taufik dan adanya kemauan untuk berbuat dosa, dibukakan oleh Allah kesempatan atau cara sebesar-besarnya untuk berbuat dosa. Maka di antara usaha kita untuk meninggalkan dosa adalah memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham. Kemudian wal maghram adalah hutang. Wa masti'azuz استعاذته صلى الله عليه وسلم من المغرم وهو الدين وهو الدين فقد فسره صلى الله عليه وسلم في الأحاديث في الأحاديث السابقة في كتاب الصلاة أن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدين ولأنه قد يشتغل به قلبه ربما مات قبل وفائه فبقيت ذمته مرتهنة به. نعم. Ya, kenapa Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari hutang? Ya. Al-maghram artinya hutang. Al-maghram artinya hutang, ad-dain. Dan ditafsirkan oleh Nabi SAW alasannya di hadis yang lain, ya, yang sangat banyak, ketika ditanya, kenapa engkau seringkali meminta perlindungan dari hutang ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang bila mana dia berhutang, perhatikan ini baik-baik, haddatha fakadzab, maka dia banyak berbicara dusta, banyak berbicara dusta, apalagi ketika hendak berhutang, apalagi bagaimana dia dipinjamkan uang, maka terkadang dia mesti berdusta. Ya. Dan setelah berhutang, ketika ditanya, ketika ditagih, banyak yang mudah berdusta. Kemudian yang kedua, wa wa'ada fa akhlafa. Berjanji seringkali memungkiri. Bulan depan lah, saya sekarang belum bisa. Datang bulan depan, ya. Tentu ada lagi janji yang baru. Ya, dan perlu dicatat baik-baik. Nabi SAW memberikan kaidah. Karena memang terkadang ada seseorang yang memang harus terpaksa berhutang. Bukan berarti berhutang itu pada dasarnya tercela, tetapi terkadang kehidupannya, kondisinya membutuhkan dia untuk berhutang. Sebagaimana Nabi SAW, ya, berhutang gandum. Dalam hadis Muslim yang telah kita pelajari, sekitar 20 sa' untuk nafkah istrinya. Dan dia gadaikan baju besinya. Kaidahnya adalah inna rajula إذا أخذ أموال الناس يريد أداءه. Bila mana seseorang berhutang kepada orang lain dan dia dalam hati, dalam lubuk hatinya yang paling dalam, tekadnya untuk membayar, maka pasti Allah SWT akan memberikan kemudahan. Allah SWT akan selalu menyemangatinya. Bahkan dia ketika membayar hutang itu berbahagia. Bayar hutang berbahagia. Dan berhutang itu pun terpaksa, tetapi ketika membayarnya dia berbahagia. Ketika dia punya uang, yang dia pikirkan bayar hutang. Pertama kali yang dipikirkan bayar hutang, bukan untuk berbanja berroyal untuk melanjakan uangnya, enggak. Yang pertama kali yang dipikirkan hutangnya dibayar. Subhanallah, termasuk hutang dalam hal ini adalah biaya sekolah anak-anak kita. Bukankah itu hutang? Hutang. Ya. Makanya ketika kita menerima gaji atau mendapat uang, mendapatkan apa yang kita dapatkan dari hasil pencarian kita dalam satu bulan, yang pertama kali yang harus kita pikirkan adalah membayar uang anak sekolah kita, uang sekolah anak-anak kita. Dan ada sebagian orang yang membayar uang sekolah anaknya itu berbahagia. Baru tanggal 1 dia sudah, karena kebetulan sudah gajian, tanggal 1 dia sudah membayar uang sekolahnya dengan penuh kebahagiaan. Rasa, dan ini juga berpengaruh kepada anak, keberkahan anak kita yang sekolah. Ya. Lain halnya dengan kondisi yang memang susah. Ya, kondisi yang memang susah. Ini juga termasuk dalam konteks kita yang sekarang ini. Wal maghrab, ya, kata Nabi, inna rajula idza gharama haddatha fa kadzaba, banyak dia berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa, banyak mengingkari janji. Apalagi kalau orang yang suka berhutang, beli HP berhutang, beli motor berhutang, beli ini berhutang, masukkan anak sekolah berhutang. Padahal anak sekolah kan ada tingkat-tingkatannya sekolah. Yang dicarinya sekolah yang mahal. Ya. Sementara sekolah yang biayanya kecil dia tidak mau. Ya. Ini juga termasuk hal yang sangat luar biasa. Yang mudah berhutang, berhati-hati karena Nabi SAW memohon perlindungan dari masalah ini. Kemudian kata kata An-Nawawi, wali annahu, ini sebab yang lain, wali annahu qad yumtilul madinu sahibad dain. Terkadang orang yang berhutang itu sengaja mengundur-ngundur itu tadi. Dan ini zulmun, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang punya kemampuan untuk membayar hutang zalim. Ya. Dia sudah punya kemampuan tapi dia tunda-tundanya. Walaupun memang tidak jatuh tempo. Ya, tetapi dia punya kemampuan. Nah, kan jatuh temponya lama lagi. Dia punya kemampuan. Apalagi kalau sudah jatuh tempo dia tunda-tunda dengan alasan tadi, ini kezaliman. Ini juga membuat Nabi SAW memohon perlindungan. Kemudian berikutnya alasan yang keempat, وَلِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَغِلُ بِهِ قَلْبُهُ. Ini bahayanya hutang, membuat hati orang itu disibukkan dengan hutang. Terkadang ada seseorang yang duduk di masjid saja, kebingungan, nampak kekhawatiran, kecemasan, karena dia memikirkan hutangnya. Ada seseorang melihat, oh, sepulan akhirnya dia cari jalan yang lain. Kenapa? Karena yang dilihatnya itu orang yang dia berhutang kepadanya, malas untuk berjumpa, takut untuk berjumpa, dan bahkan untuk salaman yang biasa salaman tidak lagi, tidak dapat pahala dari bersalamannya. Nah, ini juga termasuk bahaya dari hutang. Yastaghilu qalbuh, hatinya diselimuti oleh memikirkan hutang, terkadang naik tensinya, berpengaruh kepada jantung. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian yang berikutnya, warubbama mata, ini yang sangat dikhawatirkan, warubbama mata qabla wafaihi, terkadang dia meninggal sebelum ditunaikan, sebelum dia membayar hutangnya. Apa yang terjadi? Fabaqiyat dhimmatuhu murtahinatan bih, maka pundaknya terpikul atau dipikulkan ke pundaknya hutang tersebut sampai meninggal dunia, dan membawa hutang sampai mati, sampai nanti berjumpa kembali dengan orang yang dia berhutang kepadanya, nanti dia pasti membayar. Dia bawa harta? Enggak, dia tidak membawa harta untuk membayar, tapi dia membayarnya dengan amalannya. Ini yang membuat Nabi SAW meminta perlindungan, wa minal ma'thami wal maghrab. Dan Dan ini juga sebagai tuntunan kita yang belum berhutang atau kita yang sekarang ini punya hutang, ini doa juga layak untuk kita panjatkan. Karena kalaupun kita sekarang punya hutang, ketika kita memohon perlindungan dari Allah kepada Allah dari hutang tersebut, berarti kita memohon kepada Allah cara kemudahan untuk menunaikannya. Dan sekali lagi saya tekankan, ketika kita memang terpaksa berhutang, maka tanamkan sekokoh-kokohnya dalam hati kita untuk membayar. Karena kalau sudah lemah dan bahkan hampir tidak ada keinginan untuk membayar, tidak akan mungkin dibayar. Tidak akan mungkin. Nanti suatu saat kita akan buat proposal untuk membayar hutang, menghibah-hibah kepada orang lain untuk membayar hutang, padahal kita mampu. Kalau kita memang ingin membayar, yakin Allah pasti akan memberikan kemampuan untuk membayar. Subhanallah. Ini bukan cerita ya, tetapi ini taufik dari Allah. Ini sesuatu yang memang nyata. Terkadang Allah Subhanahu wa taala adakan orang lain untuk membantu kita. Tujuan membantunya saja bukan untuk membayar hutang. Dia tidak tahu, orang tadi tidak tahu kita punya hutang. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa kita punya hutang dan kita bertekad untuk membayarnya, Allah berikan giring orang lain ya, untuk memberikan sedekah atau memberikan bantuan tanpa sepengetahuan mereka bahwa kita punya hutang. Dan banyak cara Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk membantu seseorang bila mana dia memang bertekad untuk membayar hutang. Hadis yang kedua, 6823. قال رحمه الله تعالى وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ووقيع عن هشام بهذا الإسناد. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur yang lain, dan doa tadi adalah doa Nabi yang sering dibaca oleh Nabi. Maka ini salah satu panduan kita, tuntunan kita. Jadi ditulis di kertas, bawa kemana-mana, tulis di buku kecil, buku saku. Ya, doa-doa ini mencakup semua kebaikan ya. Memohon perlindungan dari beberapa hal, dan memang kita butuh perlindungan dari Allah dari hal-hal tersebut, apalagi neraka, azab kubur, kemudian fitnah kaya dan miskin. Terkadang kita yang kita anggap adalah miskin saja yang fitnah, ternyata kaya juga fitnah. Dan tadi Nabi SAW memohon perlindungan, juga memohon beberapa permohonan dari dosa ya, menjauhkan dari dosa, kemudian terakhir minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghrab. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Ada ya. Oh iya. Ya, wa a'udzu bika min syarri fitnatil masih dajjal. Ini ya menunjukkan fitnah dajjal itu besar, dan juga salah satu dari doa yang dibaca sebelum salam. Dajjal adalah manusia. Manusia yang dicipta oleh Allah sebagai ujian yang sangat berbahaya di sebelum hari kiamat. Karena dia diberi kelebihan-kelebihan melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan dia membawa surga neraka. Membawa surga neraka dan dipertontonkan, ini neraka, ini surga. Disuruh masuk ke surga dan itu neraka. Disuruhnya masuk surga, disuruhnya masuk neraka dan itu surga. Saya masih teringat ya pertanyaan anak saya waktu itu, dia masih TK. Menanyakan kepada kakaknya yang kelas 2 atau kelas 1 2 atau 3 SD ya. Dia nanyakan kakaknya, kakak mana mau, kakak mau enggak masuk neraka setan, neraka dajjal ya. Mau enggak kakak masuk neraka dajjal? Kakaknya heran, kok neraka? Enggak mau lah, dikiranya neraka itu neraka benar, ternyata neraka dajjal adalah surga ya, neraka dajjal adalah surga. Dan intinya berbahayanya dan fitnahnya, setiap nabi diutus oleh Allah mengingatkan umatnya dari bahaya dajjal ya, dari bahaya dajjal, karena dia fitnah besar ya. Menghidupkan mematikan saja ini susah untuk tidak percaya. Dia bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dikatakan ke langit, turunkan hujanmu, turun hujan. Maka memohon perlindungan dari Dajjal salah satu dari cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, terutama sebelum salam. Di sini juga doa umum ya, termasuk doa umum, wa'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.